Julungup-julungup gimana mendem gadung be aku. Wah rezeki gak kelawan-kelawan pancen awak kadung pawaan kembang. Oh kayak magang bulan kepeduk cewek diuncali buah-buahan tak emplok susur prasaku rambutan. Kau pamu jeni lah iki. Iki ngono salahku dhewe. Kau butuh klidik. Para saudara dan saudari celana bedak nek ngarep buri. Kepinteran nyambut jawab yang sangat asal. kowe ku karepe padha no endi-endi kabeh iku kepingin duwe anak pintar lan ngerti sak balike anak putu duwani pedoman kula aja seneng anut anutan nek sing dienut sampe salah dalan akhire dadi wong sing gak karo karuan kula anak nek wis yo nyambut gawe apa maneh ado paran sing temen lan cucu tumindake ayo sing kemi nyimpan kayane ojo ambur-amburan sing ka ono gunane pentungane wong tuwa wedok lan lanang bongakno anake lancar oleh toleh sanjang pangan contone kula niki dulur anak sing teladan bareng urip wis enak bareng wong tuwa iso bales dendam anu aja Joper telu ditambah banter. Iya, bayang lalat. Kudu duwe kerja sampingan kanggo nambah penghasilan. Kula niki selain seniman buka warung no pinggir dalan. Konco ake kabel langganan aduh lari segak karu-karuan setino entek tantangan rong pintal esok-esok sekae buka kulo sing andok pateng kemria supir prau tolan konco beca sekorong atus tapi ajang cikra pake aku pate kocol anku tunggu yang guyu kate murah narik wong tuku sekone akhir bayek gede krawon paku apa mana tiarani jajan waduh lari sekak karu-karuan kate gede ngeriwati ukuran onde-onde sadar sekoting isine peloran wong nyatane bareng totalan aku marung si oleh saulan meco kursi titi kokot entek kawe torokan namong semanten kicungan kula jalan boten ngalah-ngalah ya sik ngidung. Lah ngene kok iso ge numpak motor bareng lek repot. Tapi ya sik bayar separo montore. Iki ban ilang telu iki. Iki ya apa iki? Banawi gak rene. Ning blagrak gak karo-karuan. Wah. Cak. Tuh, monggo lho. Kulo sana sedulur sampean kok. Kok cak-cak tukang beca ta? Lho. Sawane ngurmati tapi ngenyek wong iki. Mosok karo swara kaya swarane Gito iki. Gito sapa iku? Gito Darsono. Yo, kula niki ndelok gandeng mosok ngeten tukang becak ning sampeyan niku mbok didelok. Oh, Oh iya aku. Ya, aja. Tukang batu ayo. Oh, tak ancat-ancitno kamu. Oh, tukang batu, tukang becak koyok ngene tukang batu ngene tapi nggih mun nyek tukang becak tukang batu. Kadang nek mun nglencer nggih ganteng nggih enten. Penggalan bukan apa-apa sing penting pribadine kali wong. Lah. Betul. Harga diri seseorang enggak dilihat dari kerjaannya. Nggih, Bu Guru. Alah, jangan ngomong ngono ta, Cak, gak sedih aku. Tek ndelok potongane kados Bu Guru. Sampeyan badhe mulang ta? Edan. Oh, bae menawa. Potongan kayak gini loh, pak. Pantes. Wis gak pantes lek guru. Aku iki tondo kembang. Aku iki gak pamit loh. Oh, kembang amben. Kembang amben. Oh, sik enom. Lah bojone mati napa pegatan? Kula niku, mboten mesti. Loh. Oh, lali. Lah biyen napa pegatane napa urip napa gak pati? Ditinggal niku kula mboten eling. Oh, sik semaput. Oh, nggih. Wah, wong gendeng rasane iki. Oh ditinggal kira nyambut kain apa ditinggal rabi mana? Oh, pecah. Oh, matine kena napa? Langsung kulo. Aduh. Ya apa? Padha apa goten? Kaya iso gak kaya gak iso nyicil koperasi. Kok sampe nanganan. Kulo lek sampean temriki kadek nanganan sing padha kulo nggih kudu mrebes milih. Kulo dadak eling bebek kulo. Ya. Bebek. Nggih, persis sampean. Mosok sih. Nggih. Potongane? Nggih, potongan persis. Minggat. Nenek dua arisan. Ya sesenge aku ya gak podo. Soalnya aku kan sih turunan Nederland. Oh Nederland. Bapak Belanda, ibu bundi. Ibu. Nggih. Manu aning. Betatu. Oh betatu. Wong jodoh gak kena semono. Kadang-kadang orang kota dengan orang desa jodoh. Kadang-kadang orang kota no alas ya jodoh. Nggih. Tapi kula seneng, kula nyeneng. Wong iki ndelok aku mesti anu. Meneh senenge suneng. Kadang enten aku menoh Joko lho soalnya Pak eling-eling kok jamu ngono. Nggih. Kula nggih Joko, kula Joko menyang Joko Dolok. Jamu nang ndelok ambune iku Joko. Nggih. Niki wis adus iki ambune ngene. Gak adus sampean nemen ambune. Kok Joko niku mambu ta? Ika iki ngerti. Oh Ika. Nggih ente nggih ngerti. Iki ngomong apa mblakrak kan. Kula wau lak ngomong kali kanca-kanca, 1000 rupiah bis bae niku 1000 nggih. Nggih. Sing nedhi dhuwit 1000 napa? Lho ngemis ta sampean? Lho ngumboten sih. Wah, zaman mung nggih. Iki enten 10000 sok enten. Oh, sesuk. Nggih. Nggih, menjing sesuke dhuwit kula beto dhisik ya napa. Sampean ngoten? Nggih. Monggo kula laporaken. Ah, wong iki kaitane gak anu tuh sengak omongane. Kasih tempun di sini. Kula niki badhe niku lho nawak kedagangan. Kok sampean niki pedagang? Nggih. Kula enggak ada. Gak ada nopo. Gak ada selebar rusak. Ya nopo purun dah. Ya nopo sih. Lu dagangan nopo sih. Oh kula macem-macem kok. Pokoknya badi mboten apa. Pokoknya badi. Kados piring kuno. Nggih. Wong kuno. Lho mboten. Oh bae wong kuno wak dolali menten. Iku kuno niku. Lah jare sembarang ngono. Tangga kula niku golek mumi. Mumi. Waduh sing mumi saged urip malih niki. Nggih. Waduh golek ya angel niki. Nang luar negeri niki. Sampean mawon. Kula didamel mumi. Sampeyan dhisik nek napa? Ah, wong bener-bener ge mumi. Oh, sampeyan iki sinten jenenge? Kula. Nggih. Susmeti. Wah. Ala rek. Wong wedok jenenge sampun. Sampun. Ses. Meti. Sing ses ngono lho, apa ses. Ses. Tapi untuk kudu dipredeli dhisik. Iso ngeses rek iki. Kenalaken. Sinten? Kula. Nggih. Adik nirai kapur. Oh, mesti naik gedek. Amin naik tembok. Ah, oh, jeneng kula Kartolo. Ya ampun. Aduh, nggih lho kumat isan ya. Dikandani mundur-mundur kak karuan. Iki kula Kartolo nggih. Oh, njaluk tanda tangan ya, Pak. Ditulis teng sapu tangan apa teng kertas napa teng klambi? Mboten teng geger. Oh, geger. Tak sampean terus teng geger kula tak golek paku di. Saya kalau nampak aku dodor rek, situ rek. Tak tulis yang rotok jerung. Penonton baca, wong sini pengagum. Loh, nge. Eh, enten bos. Bos, niki. Oh, niki. Loh, Aduh. Wih, siapa ini? Iki tas kepenak. Eh, ngomong. Tas kepeduk aku ya, sik tas mana? Gak kena dipercaya, ini kamu ngamu. Ngono, caranya frustasi. Waduh, frustasi. Sore. Apa prestasi? Masalah apa prestasiku? Hah? Prestasi masalah apa enggak aku gak mikir apa-apa. Jare ambare wedok putus asa ngono saiki. Oh, senian. Apa? Senian semakin pun boten. Senian niku apa lho? Iki lho tas ngenalno. Aku dang tukang becak lah yo ngenyek ta. Lah niki lho, Mbak. Iki dede pacar juragan iki. Oh. Niki juragan. Kecot. Juragan kecot. Sapa juragan? Teno. Kan ku jare sapa? Lho. Meneng wae tak takon juragan kok. Kok niku ora iku aja ngawur meneh. Lah nggowo tas kok. Iki mesti tukang untu iki. Lho ya, diwara juragan gak gelem. Tambah ngenyek, mosok ngene tukang pangur. Kok tukang untu? Iki kan iki nyemone aku. Kan tukang untu lho. Mboten ngoten soalé sampeyan. Delok nopo dasine iki? Lah dasine diselok, tapi ngene niku lho. Ini lho, ya. Apa sih? Ngenyek ya mbak aku. Wong wedok biasa lek ngenyek ku ada rasa. Kan ana ono lho. Ya ngeten lho niki dudu anu sembarangan. Gak sembarangan aku ngono. Anak wong gendeng. Lho. Lah, iki anake wong ganteng bapak ning guaneng ganteng bintang film. Bintang film ning film karton. Sopo sing karton? Kon kenal film karton sih lho. Kenalaken. Tangane lak alus. Oh, Imen. Niki macane niki jane Imen. Sing ditumpaki niku niki. Kon ngira lho, arek bisa iku kurang ajar lho. Wis tak kenalno dhewe. Engko diarani aku perantara, kenalno dhewe. Wong peno lah nggo montor sih, Mang. Nggo montor. Oh, sing disuruhi, Mang. Lho, niku jange harga diriku. Wis kenal lho dhewe. Monggo kenalaken. Okay. Iki rondo kembang, kembang Jepun. Kembang Jepun, kembang. Oh. Kenal. Aja ngomong ngono ta aku isin. Iya. Sampean pun jembolan sampean. Wah. Lho, jempol aja. Bahaya kayak anu. Lho, ya mene ditakoni jempolan. Ton, sing didelok kan jempolan dhisik. Lah iya. Takokno, takon. Enten opo kok jempolan didelok? Arek iki antarané ketagihan jempolan. Mesti ono condrone wong golek wong wedok ndelok wong lanang mesti jembolan ndelok dhisik. Lah nek wong lanang ndelok wedok jendian. Citoke. Kan kenalaken. Kenalaken nak tangan ta. Pundi tangan sampean? Tanganku tak gadekno. Sampean iki lho cak wong takoki apik-apik kok. Lah kon kenalan kok tangan sing kon takokno. Takon dhuwit tak takon. Lho takon dhuwit. Takon dhuwit niki. Takon dhuwit. Ngene aku dhuwit. Padu kartu ala iku ya nurut ta ya. Lho gak ngono aku. Demi kanca seneng nggih. Nggih kok kecot. Sae nak lolo. Nyenye. Kencel. Aku disangan koyo bekecot. Tapi urusan sembarang saged kok niku. Oh nggih. Ngurusi bola ruwet. Iso. Sing jlimet-jlimet. Jlimet-jlimet petan bareng. Lho, kok niku kok sing ringan-ringan tok ae. Ngene lho ya kontak kandhani. Gak kok kenalno ta jenenge, Mas? Jenenge Mas sama. Sama Dedor. Sama niku. Kon mang ngomong mencra-mencring ngono, Mang. Apa kuping kuwi ndi? Iki lho. Kok takon kuping mari takon tangan-tangan kuping. Jenengmu lak Meti Wulandari. Wulandari? Heeh. Bener? Iya. Ah. Umeti tok kon tambah-tambah saiki. Kan niku wah, aku isin nambah kartu lho. Cek no mantep po. Mantep penguas biasa. Lah iku garis sampeyan jeneng. Meti anake Wak Kadiren. Ah, ojo bongkar rahasia ta. Wong tuwa gak dikake kedutno. Lah iki anake Wak Mijan iki. Iya. Terus, antarane sak kartu lagi sosok sensis. Wah, kan gua marung-marung ngetakoni jenenge bapakku lho. Jan-jan wong ngatasi Duki Mijan. Iya. Tapi bapaknya jenenge Mijan, anake sinten? Predi. Predi. Lah nyeluk iki pret. Ngono. Kok jenenge asuku. Tambah nemen lho. Kon niku tak kandhani opo? Kok sehat temene jenenge sampean? Roy Markun. Entah kandhani. Kok gak mati ya? Lho, gak mati sing ngono. Kaboten jeneng. Kaboten jeneng. Jeneng wis kedian kok. Iki lho apa sing tak gawa iki anggetmu? Iku tasmu. Sing ngomong sapa? Lho. Lah tasmu ta? Jare sapa kok niku lho? Lah kok gawa? Lho, aku iki gawakno jeraganku lho. Lho, sing jeragan mana? Yo ape lah. Apa sih lo? Wah, ini bos unit 2 ta. Unit 2. Lah bosmu ndek bosmu? Lho iki apa sih ngombe cau ya. Apa ta? Cau. Bosmu ngombe cau. Iya. Gak gumo ta. Gumo kan jane bayi ta ya apa? Kok gumo. Oh, tron. Oh, iki warok pun neraka iki. Loh, eh lo. Waras lo. Pak. Iya. Wah, desa ing pundan. Oh. Mari mudun ae lo. Lo mudun iki napa? Wowong. Oh ngapun. Mudun teko pesawat. Lho, niki no, pesawat napa? Telepon. Pak, pesawat telepon. Aku mari teko Bali. Oh, mari Bali? Mulane kon gak perlu aku mesti aku nang Bali. Nang Bali napa, Man? Katokmu sing suwek. Ngawur ae kon. Pergi Bali. Pergi ke Bali. Niki sinten sing niki? Lho, iki pegawai kuwi. Wong ngono cari bosi awakmu kuwi. Oh, rupamu kok cedok. Ngawur ra kono iku. Mas Man. Eh, sing dadi bos iki sapa sih sakjane? Aku. Enggak aku ta. Lah apa? Ngawur. Iki jero. Mas Man iki. Bulan nang kate metu kuwi ditenono dhisik kono. Kok dhewe ngono percaya ndelok untu kok jangkar ngene ta. Oh. Lah Pak, sing penting sanes wajah. Sing penting niku nyambut gawe. Oh iya. Temen, kenalaken iki enten tiyang badhe kenal kali sampean. Songkrok iki grup. Songkrok. Angkrak-angkruk. Songkrok iki grup. Angkrak-angkruk. Masalah songkrok. Lha, monggo ning sampean kenalaken. Sampeyan nek enggak ada hubungan napa-napa, nggih pedagang kian. Iki nggih urusan pedagang. Iya, iya. Sik mak yo. Pak, apa? Sampean ket mulai bali. Iya. Nduk ngene Gili Manuk. Iya. Mudun. Iya. Iki mah lek wis takon prau sampean. Iya. Terus aku ngene sak jane ngene sik bujang. Oh. Aku kok dalek napa arek wedok sing kira-kira cocok. Iki wah bodine bodi. Oh, dadi arek iki bujet. Bujang. Coba-coba, Pak. Iya. Sopo ngerti jodoh sampean kepethuk nak tertek. Lah. Kepethuk nak jembatan, kepethuk nak laut. Dadi jodone? Nah. Sopo ngerti awakmu takon? Iya, gak usah bapak ngosok bosi dikongon. Aku duwe. Duwe. Arek ayu rambut berintik. Lah, lho saiki matek. Lah. Loh, wis mate kok tawak. Urusan gampang kok niki cek hubungan kerja dhisik. Nah, sampean kenalan. Mangkri, mangkri. Mari. Kenapa sih, Mbak? Oh, lha kok aku mbah lho. Saya Bapak Rogo mek aku iki, kel mbah. Enggak apa-apa ngurmati. Iya, iya. Kenalan, Mbak. Oh, hubungan dagang. Dagang. Kulo dagang saya mau ngrasa sampean. Kulo saking Solo. Solo pundi? Napa? Solo pundi? Balapan? Gua kesana Solo ya. Nanti. Solo kocok. Ini gua toko pacet nih. Kenten. Iya Pak Hasman nih. Gula telo. Saling sini deh. Gula. Nge. Bade ini gua enten tiang pados erung. Lah. Lah lah. Karena ini kenteng gue. Kalau ngomong kenteng gue waktu eyung. Iya pasti enjong kan itu. Saya kan dagang sembarang. Iya nggak rujak, barang kan rujak cingur barang itu. Wah, saka kan buat kopi lelik rujak. Oh, kalau kalau nggak cocok kan nggak ada. Tidur sih sembarang dewe ini. Namanya siapa sih ya? Aduh, pakai bahasa Indonesia. Iya biasa itu. Namanya siapa? Itu Namanya siapa? Meti Om. Oh, kenalkan. Siapa? Batsman. Anak Swiwi ini. Bukan, nama saya Basma. Oh, Basma. Betul, betul, betul. Saya ini dagang emas. Oh, iya, iya, iya. Mas apa itu? Ya, macam-macam, Mas Basma. Iya, Mas Wir, Mas Tor. Ini ngomong apa? Ngomong gak karuan. Kan benar no jerakanmu. Perhiasan, perhiasan. Oh, perhiasan. Iya, iya, iya, iya. Loh, loh. Narek lah, bujang sih. Rondo kembang, rondo kembang lu tepak. Kembang goreng. Wah, kono kembang goreng sana. No. Kadhe anak lu iki. Oh, eh? Kadhe anak, kadhe anak. Bang ngono wae cok nyatek aku. Iku wae cok tak ulor iki. Wong ali dagang lemes pancen iki. Lemes kudu lemes lek gak lemes lah gale bae. Masalahe kan ngene. Nggih. Aku iki lak kesepian ta. Oh, kesepian lah, mbok jungkir balik lah ram. Oh, lah sulapan itu ngawur aja. Kesepian apa? Maksud saya itu, di samping kita kerja, daripada pikiran panik, kita mencari hiburan. Oh, ini nonton bioskop. Lah, apa nonton bioskop? Oh, bonong wanita. Ah, iya, iya. Nomor aku nonton bebek. Eh? Bebek no bebek mah kan? Eh, ponane kok ngene bibi dadi ora kepan iki. Eh, kok ponane koyo ngene bibi lek marat mari kok bibi. Kok opo lah? Tapi gak mesti ya. Gak ngerti. Karo bebek iki saiki. Tau, bebekne tau. Bebekku saiki lek mari operasi ya. Loh, kenapa? Operasi plastik. Oh, ayo saiki. Operasi plastik kok sing jupuk plastik nduk lara-larane. Iya. Kok niku operasi. Ayo saiki bebekku. Tapi duduk jodone lho. Duduk. Iki mah wong tak tawa-tawa nek pas meneng. Mulai banyu mati ya. Sampai teko Pandaan sama. Masih gak ada persekot gak apa-apa gak gelem aja. Iya. Loh, pas saiki kepethuk nek kene Pak Menowo. Iya juga. Nanti dulu. Halo, sik sampean urusan apa? Urusan mas-masan. Iya, ya. Urusan. Sampean tumbas. Loh, kalau ada banyak. Saya juga bisnis kok sama-sama bisnisnya. Butuh berapa ton? Ono mas tontonan rek. Iku mas apa kalau usaha saya Polowijo. Oh, Polowijo. Kentang kentus kentes kentang kentus. Oh, padha. Nggih. Aku seneng ambek wong tuwa-tuwa iki. Kadang-kadang kentus Bambang. Iya. Nang lombok babalan barang lombok iku. Ada apa rek? Ada no. Sampean? Heeh. Pokoke ngene lho, Cak. Iya, iya, iya. Urusan iku kok iso dirungokno. Engko hubungane aku mek Markon. Iya, Cak. Nggih, kuwatir. Gampang. Iki lak pertemuan pertama. Iya, iya, lho. Kedua lak tambah nemen. Nggih, ngene lho. carane supaya iso. Sejedhe-jedhe ngin mangan iki sampean. Iso ngomong wong loro carane ya. Nggih. Oh, gampang wis. Ngomong wong loro. Neng ngomong wong loro sampean nduk witane gedhe iki nek kulone gedhe. Tinggi-tinggiane lho. Lho, lak diculak aku. Wis ngene. Alamat sampean nggo ndi? Iku tak parani rono, tak kabari nggo lek ana masalah ngene-ngene ya. Alamate? Sampeyan sadar. Bolpen. Bolpenmu, Pak. Seneng bolpen. Woi. Lah kok seneng bolpen? Bos lama sini enggak bolpen, mosok lek nulis dititeni. Lah nek mobil. Mesti lebes tak bolpennya, Bos. Nek mobil. Manuan blok telu. Mati ngono iki. Mati. Beda-beda ngono ro kabeh, Cang. Nih. Ya ampun. Iya, Bu. Iki ayo diakhir-akhir gerakan. Iya. Diakhir-akhir ini. Krungu lho, coba terbantal. Panmu ngejakhir. Biasanya lek tanggal tua iku gak krungu. Ih, enggak. Iki semana tuku cawan, Pak, sih, Pak. Hah? Tuku cawan. Tak ngomong aku tak anu. Iki bosku iki blobok ngono. Blobok. Pak, wis nyanyo. Ya napa sampean nafsir kali niku? Rodok sir aku, rodok sir. Ngono tok sir. Engko ono mana rodok sir? Enggak. Aku iki irung bahaya iki. Lha apa wong wedok mesti mekrok-mekrok. Kon ngomong nang irung-irung lha apa kon niku? Lah niki lek ngoten, Pak, mbuh yo ono lek omong-omong e mbuh kon nangan tonggo sampean. Lho aku isin. Lah isin. Oh isin. Dilapurno kali nyaine ratu. Nah, iki bahaya. Bahaya. Markun minangka tutup. Tutup upama asap. Aku botolnya kok tutupi? Enggak, ini tutupi buka. Ya tak saplok no kawan. Gak ngono, tutup apa sih lah, tutup. Rahasia itu loh. Gak ngono, bagaimana tutup godong ini? Gak paribasan man. Paribasan. Krope. Nah, paribasan ada masalah. Asep diwadahi botol. Ojo sampe metu botolnya. Ojo sampe metu. Ojo sampe metu tutupi. Kok bisa ojo sampe rahasia ini terbongkar. Loh, lah ngono. Terbongkar, aku karo sampe. Lah, sampe aku udah ngerti lah, Pak. Iya, Pak, iya, Pak. Kartola, Mbak, aku ini bina engkau tutup. Iya. Ya apa carane tutup memang bisa rapet? Ojo kuatir. Kuncinya aku udah kuat. Selawe ewu, kontan tukang untu. Nah, lho. Kula kenal. Wis ancamane nang ngono. Lah untu wis duwe tukang untu lah tambah gak karuan. Iya wis. Jeneng sampean sinten sing asli? Heh? Engko tak takon jeneng sampean sing asli sinten? Basman Joluk Selodono. Selo Watu Dono Weweh. Terus watu diwewehno. Iya, amal watu dibangunan. Bangun dalan. Oh, gak apa-apa. Nggih, amalku gak terbatas dhuwit tok. Mesti barang gak apa-apa. Iya, iya, iya. Jeneng sinten? Basman. Lho, ana kok jenenge Tumini. Oh, tublek. Sinten? Basman. Basman. Betone napa, Pak? Sabtu Pon. Oh, Sabtu Pon, Sabtu Songo, Pon iku pitu. Iya. 16 iki lek diwale. Lah kan ngeten apa iki? Ojo kon male, tombokno kucing. Kok mbalak mlakrak, Pak, ngomong apa? Ngomong keten kok ngomong niku. Iya, terus mriko kula takonane. Heeh, takonane. Niki nggadah kula kanca jenenge Sokran. Ah, terus dipi nginepan. Lho, tepak rek. Lho, sederhana cuma bersih. Ah, iya iya. Ngoten kin dina kapan utawa menit utawa mungkin. Hubungono. Mungkin wae nggih. Ya engko ae mesti. Jam pira kira-kira? Kira-kira jam 7 ngawol. Jam sing jelas ta Mas, Mas? Setengah 8. Setengah 8 ya. Sampeyan beto motor napa kok? Kok motor apa? Loh, aku nggo motor lorek. Yo motor tak tekek iku. Gak motor iki lho abu-abu. Abu-abu nggih. Iya. Mungkin kula titenen motor abu-abu teko berarti motorku kali arek niki. Iya, ambek ingon-ingon kuwi. Lho aku. Lho, iya. Ambek arek wedok kuwi mantap. Iya, tapi kok arek tak hubungi pun lak ngeterno iki. Oh, iya, kok tak terno. Sampeyan sampeyan aja mlebu aku sing mlebu. Iya, apa? Lapor sirik ngawur ae. Mbek menawa keturun gugahan terus jan budal. Mungkin jam-jam pinten, Pak? Setengah 8 lah. Saat ini kulo nggih ngamal becak. Ya napa Pak namis kuwatir kon cukup dhek mobil kan. Endi? Nang mobil mang. Mobil endi, Mas? Yo kana sewa iki rekaman arek. Wong mang numpak demo. Kon numpak demo kok cukup nang mobil. Lho kresek. Lho pinten iki? Wis 20. Iya. Engko jam 8. Heeh. Sampeyan mriko. Sampeyan ganti, Pak. Yo ojo. Iki apa sih iki? Sing digawe ku apa jengat-jengat iki? Jengat. Ya apa Asman? Nak kau wadai? Kau ya dalam buruk, jadi ngarep. Iya, iya. Aku khawatir ketinggian. Oh, alat celono ni cincin kau nyabrang ay. Salah itu mang Mariwesu. Kau tahu wong dandannya embong. Mariwesu, Mariwesu. Oh, Mariwesu. Iya, iya. Rambutin apa pak? Siapa nanti? Direng diter no pak? Eh? No mana diter? Diter gak sampai balik loh ngawur. Iya, di sepidol lah sepidol. Bos, oh sepidol ngawur. Beri paten ini supaya arek ni guru tertarik. Iya, iya. Di biru. Lah, sana biru siapa no? Ditunjuk. Bos, oh mau toko di biru. Jadi biru lah, rai ini wadah dah. Kok sudah belum kabar ya? Niki di dempul ngingi. Rai di dempul, lamir di cet. Tadi cendelo. Ngawur lah. Kalau cari kepingin nom. Enggak, gua pokoknya ini sana budal pak. Sama nang bintil sih. Ah, ini tepat ini, tepat. Iya, iya terus. Terus. Pinggiran Dani. Iya. Nang bengkel? Enggak nang salon terus Prono lho, Pak. Enggak nang bengkel dandane nyaimu. Ya Pak, ayo mantel ayo, Pak. Kau nambah aku sangka wayang golek. Padahal metune Supriyadi ya. Wis rumet metune kancane kaya tabuhi. Penginepamu ki ya apa tambah suwe kok tambah bangkrut. Sing bangkrut iki sing marahi lakon. Lah salammu dhewe mosok kasur ibu nang perang dino. Gak diumbah gak apa. Iki mang gregeten tak rendem. Eri. Kon niku kliru ri. Sing diumbah iku spray ini. Tapi diganti sing sepon. Diganti sepon. Kasur kon rendem kapan gari iki? Kan iki ya besi kon iki. Iki ya aku nek gelem wara-wara nang tangga-tangga. Tambah gak payu. Penginepamu wingi nane tak sangka sapa gelak-geluduk. Kamar tak kunci, kuncine pedhot. Tibake wingi tak cokit, wedhus iku ngono. Lah kok sapa desa jero iku ya kon sing lebokno wedhus. Kok ya saking kempromu kan. Eh, hotel iki masih gedek tapi tingkat. Gak apa-apa. Ya iki hotel iki. Lah iki lho kan, ana bogokane doraku nganggur kan. Iki ya ditumpang nono bokone wong iki delokane kok dana koyo sungsun kaya tingkat iya tingkat lah sing turu kono anakmu lho nambah pemasukan keran kon tak kandhani menemene nono tamu iku delok dhisik disingsir dhisik iya iku wong kaya ta wong apa ngono kon ngawur ae apa Agus Muksim turu kene pirang-pirang dino gak bayar kuasir suwek kabeh iku. Jare ngaku kancamu. Kulo kancane safari. Gedhe-gedhe iki wis bolong kabeh gak karu-karuan wis. Lah ngono ya gak kon paku. Paku opo sih? Wingi maku ya pedes katut tepaku. Terus ya opo engko ana tamu ya. Tapi kok njaluk hidangan, njaluk ngombe awak dhewe iki leren utang-utang gak karu-karuan. Kok dungo sae sini-sini nori. Iki mono dudu hotel iki mono penginepan kecil-kecilan. Lah ya wis seru penginepan kan. Iya tapi sabun coba lah bali kon benon. Kok tak kek dhuwit nang ngendi dhuwite? Ya gak iku sabun lah ngombah spray. Wis ana telung tak telung wulan gak diumbah belas iku. Gak ngono penginepan gak sing nyewa kon kumbah terus. Ya rame-rame. Dikae turu anakku dhewe kan. Kon niku gak malah nyebel-nyebeli wong nyambut gawe. Iya, tapi ya dicat-cat didik kan, wong delokane sik gembel. Sik dicat-cat iki dhuwitmu. Kok durung ngono pemasukan gak ngecat. Iya, wong ya pengin nep terus mbayar ku sungkan, nek keadaan bersih kan enak. Lah saiki iki kapan lho bu jaluk lho terus kok gak ngecat. Ya apa nek ngono? Ya nek nginep bari mbayar terus wong mati. Kok niku? Eh jenenge apa iki? Penginepan apa iki? Ayo, penginepan arep dijenengno ri. Padane penginepan sing umum ae. Apa padha rukun? Apa ta lestari ta? Apa apa burukun? Ya nek burukun kayak gini ya buyar kan. Kak Riki, nek kapan ana wong mlebu ya apa jan nginep ku deloken. Iki apa nek nek wong nginep kene iki tunggas ta? Ah nek kapan kok? Dia ora nek mlebu ndase loro. Ya wong e loro kan ana wong situk ndas loro kok. Lho wong e mosok kene ku. Biasa umumnya pirae sing murae? 7500. Barang nih. Lho, 7500 nang aku mlebu nang kon sing 5000 kan. Sak ngono 7500 gak ada sing nyewa kok. Kelarangin. Lah iki cagak bongkotan jange potong ya apa di? Apa dilas dhisik cagak. Lah tak kandhani, bongkotan nek lagi takon buntut grenjeng. Cek gak ketone bongkotan nak ngono. Oh, ya kuat dilas keran. Kono ana bongkotan dilas. Kalau yang ngono bongkotan pala-pali ro pula bergokon. Kan pemasukan dikai celengan ae. Wis iki sing kamar situ iki, Lon. Ya apa genteng gak nok belas iki apa. Iki nek wong turu lah ya kabunan iki. Iki lah ana wong njaluk sing isis ngono karep ya. Sampe sukani AC ngoten cek isis, gak ana AC lho genteng tak buka lho. Wah ya elek-elek ku ya sedia kipas. Eh wong turu dikai kipas itu. Dadi nek turis-turis teko kabeh wong reng-reng zina. Dikai kipas kabeh reng zina kan gak apa-apa. Aduh ini nek kapan turis turu kene kok sing kipas iki. Nih pengen depan ini gak digonip Torres nih. Apa mau pengen depan bongkotan ya nih. Loh, iya wong iku nek turis iku kadang mampu nek gak mampu kan kadang kefefet. Apa kefefet iki? Eh tapi sembarange kudu dibangun, dibangun yeah. Ketok rajin, ketok indah, masih turis-turis ya kerasa. Iki kudu kon kudu bangun nikah lho, Bro. Kok mari bangun nikah war. Iki tinggalan anu nek kapan ana werbek jalukan KTP. KTP? Iya, KTP ku ana mau dibojo tapi ngati lanang wedok nek duduk bojone aja dilebokno makene. Oh, ngono ta. Iya, sing lanang kon mlebu. Sing lanang kon mlebu kamar, si wedok tek njoba ambek aku. Wah, mangkane pengene paniki bangkrut perkara-perkara niki keren. Tak jak omong-omongan. Tak takonane. Duh, kon. Ha. Rukune. Sapari. Heh. Kanca dheweke gak nyewa maneh iki. Nggih, tak tepane dhisik spray-spray iku. Lah, sik ta iki urusan opo kok mau spray. Kon jare sing sepon tak kasur kapuk. Napa? Kayak turu. Tapi ya sing legi ae gak usah pait-pait. Apa sih tak kopi apa? Mun turu kok. Nek turu. Kan gak ngantuk ta? Eh, wong gak mari wayangan kok ngantuk. Padahal kita wis sepen iki di duwe sepen. Kowe ku damen ngono kok. Oh, damen iku bongen ae cek gelis. Kok iso eh aku mak krungu jare lek wong mrene, lek wong loro lanang wedok lek gak syarat kawin. Iya, iya bener ya. Ya bener ya kok. Lek bujang ijen gak apa-apa. Makane bojoku gak wani rene lho. Ngopo? Lah gak durung kawin nang gak bojoku. Iya, aku masih berdasar paling nyusur ini tak usir. Mau dorong kawinan. Artinya ini, ada perkara itu ya. Lek durunok gini lak nginep ya. Lek tutup bujuan ya wakmu ya kudus yang hati-hati. Kudus ya. Peraturan. Iya. Iya. Masih kartu lo kena ini gak gawa surat balik. Aku mulai gak nginep kok. Lo coba balik lah sih bayar aku sopoh. Tapi kon iku wis ndu ancang-ancang kon. Oh, bos ancang-ancang ya. Iki mbok dibersihno mbok riri mesti bersih ya. Iki sapa sih pegawene sing ndisi? Sing jerakane sing ndi pegawene sing ndi iki? Jane jerakane ku aku. Ha, pegawene sapa ta pegawene kekempro. Ya lek gak kempro ya opo gak bayar terus aku. Kayak sik 5 wulan ae. Ya mbok dibersihni rek, mbok menono luar kota. Kuwi sing jane tak bersihni, tak tawa-tawano gak payu lho. Iki lek bersihne kon dol ta? Iya. Ora apa kon dol iki. Sing regane ojo dudu temen, kira-kira arek ludrukan iso menjangkau. Oh, apa dia ingin dari arek ngono-ngono iku. Arek dindari lapo, kanca dhewe kok dindari. Iya, nek kon pekno kancamu dhewe ya arek arek drukan, coba kuna sing dukun. Pak kan, iki sing kiri, spray nak durung ono. Iya, iki dene spray bojomu gawe murine. Oh, tak kadekne durung tak tebus tak ono. Pak dhewe ganti sesek. Heh? Diganti spray sesek. Aduh, ses. Itu wek glondangan. Wis kok kon iku mbakul nduk pasar ya, Mar. Wong bakul koyo ngene kok asih do mung sesek. Ayo ngene Pak. Iku malah ono kanca rene, masih kanca yo opo ya dihormati. Lagi lawangi lho lon lho. Lawangi lon. Jano grendere lagi selorokan tok ngene iki. Namun penginapan di seloro karo pring ini ya apa ya ya tak ilang lah ya iya ada kancor ini sopoy masih sugi miskin api ono ya iya iya arah pokoro kok cari sugi ini tapi sementing aku ngurmati kan dipasangi bangkrut kan wih kok dipasangi ayo bangkrut bis gini ini kamarmu piro kabai kabai ini rencana 16 tapi jono luru loh 16 itu kamari tanah di tanah ngepas ini kok kira-kira isi ono isi ini kabai tak kosong kosong pirang dino kosong Sawu lan kok kata ayu. Ya salah wae kosong lho. Lah ngono ya kecewa iku gringirno kabar e. Iki ono tamu. Iki kamar loro utawa kamar papat engko di tepas mbek wong. Iya. Nek ngono ri, semprot ana ri. Sik sing digenyemprot apa-apa dicelokno PMK. Iki sisan roboh kan. Sing ana dhuwit mesti sik gak nyemprot iki. Nyelang-nyelang aku ditagih gak iso nyaur ta no. Iki ono bolo dhewe katon omongan rene. Iya. Urusan dagangan tapi sing lanang iku nyeserae, sing wedok mbon nimbangi mbon gak iku urusane kono. Sing penting awak dhewe nang. Iya. Nek kepengin kamar dingin diturukno jeding. Turukno jeding kan. Kamar dingin iku dikom jenenge. Kamar dingin. Regane. Ya mbok urusan kok mau dhewe. Sing penting awakmu karo aku saiki ngetono dhuwit. Kan sik kan. Kok presi kira-kira. Wah, wong loro. Kamare? Ya kamar mbok urusan kono mbok loro mbok papat urusan iki, Bos. Ya ngono kontake 10.000 ya, Mas. Iya wis. Nih, kamar sing istimewa turu mek ngadeg iki. Mek sak meter persegi. Turu mek ngadeg. Eri, iku dudu kamar jedeng iki, Uri. Ngatakno. Ya, Bos. Kontake 10.000. Ya ngono ya. Nih, sing 25.000 sik. Mbok torok mana? Aku sing 5.000 kon sik 5.000 sik. Pira sik 5.000? Oh, iya 5.000 aja. Enggak iki. Ben apit blas. Iki sik sing 1.000 4.000 kon. Eh? Sing 1.000 ana. Kok 10.000 kok? Nyene kon iki 5.000 aku nyekel 5.000. Ini penginapan ta nebas bongko. Ini nek wong turu kain ketinggalan iki dikene karo apa mari. Ojo aku diomongi bali kon ojo nakalan kon. Iki gak oleh lek kari ya disimpen. Kari simpeni nek ora gak nek gak bali didol ngono lho. Lah wingi nek didol dikekno. Kanca dhewe ketinggalan nuntu nuk kene. Blontang. Ya ndak kula liyane ning ndu dicoplok. Wis tak sepuluh iku ewu guys. Matur nuwun ya. Ku tak goreni wonge. Iya. Wis tak tinggal. Sing gelarene lho. Iya ya. Sokan wis nyeret mlaku ne lho. Balek-balek nang lurin. Para ndri sedang kok ndalek-ndalekno penumpang. Oh. Penumpang peng anu wong nginep lho kene. Nginep ya. Iya. Oh iya iya kayak galan pasaran. Wis termasuk sponsor. Iya iya iya. Apa wong sak ulange gak. Saiki ngene ya. Awak dhewe tak usaha. Kon tunggu nduk kene ae ya. Dora nak dok sinemon iso. Wis kok nek cukup tak beres ya. Oh iya iya wis. Thank you. ceritane soro bareng saiki wis enak. Riwayate gak karu-karuan malah tak jenengno sepi riwayat. Oh, anyar, produksi baru. Jenenge riwayat, tanya riwayatnya ya soro biyen iku. Asale lak dagang cilik-cilikan aku, kulak gurem. Oh, kok gurem ya apa te barang cilik-cilikan, saiki dadi wis gedhe. Ate padha jujur ya mek bojoku ya enak. Sembarang fair kulak sakmene, bari sakmene ya padha jujure. Kun. Heh. Kula ndugi. Enggak apa-apa. Beto kudu. Kudu ambek laos. Yo. Lah terus e Cak Pak Basman. Kok cak nyelik cak kok ngamak sih awakmu? Anu, Pak Basman. Nah, lak ngono. Kula niku lak ngalor ngidul dijak mawon ta. Heeh. Dekne kok ndelalah tumbas pelem mboten burun. Tumbas nongko mboten burun. Terus? Kok njaluk kudu. Lah niku terus iki gak ono ndok omah kanggo jamu ngoten. Oh, lah niku wau. Nggih, kula nggih beto niki wau kangge oleh-oleh. Gak apa-apa pokoke ono hasile. Nggih. Masih titik-titik pokoke lumintu sing penting. Nah, nggih, kula dagangan kali Basman seneng kok. Dicak blosok-blosok ngono. Wah, blosok ping telu. Sedina niku blosok ping telu. Kula sing mboten kuat. Mangane kok rusep kok. Lah nggih, sakjane terenggiling antarané. Wong kula niki kali Cak Basman niku kok cak sih? Pak, lah, Pak Basman. Nggih, Pak Basman niku. Roman pendek itu. Perkara nyambut gawe niki untung didik enggak apa-apa pokoke weteng warek ngoten. Iya, enggak dadi penyakit. Nah, barak nek porsir dadi penyakit kon. Nggih, niki wau asal dagangan saking pacet. Apa iku? Telo. Oh, telo kayak krepek. Nggih, tapi niki wau sing dibeto sik sak kilo. Hah? Sak kilo. Lah iku lak gawe kolakan dhewe, wong kula kok sak kilo iku. Asal pesenan cuma kami contoh. Oh, contone. Ya enggak apa-apa. Lah niki wau ancen mburi mriku asane wau. Lah laran lapo ae kamu mlebu iku. Kirangan wong niku wau dheweke aku ki kok mari ki kok ayo lunga mana bareng aku ngoten mulai sedut. Ya kongkong istirahat ganti dasi ambek sepatu tok ae. Oh iya. Ganti sepatu ta, Pak? Iya sih, pakai. Sepatu roda. Kok lu ngawur ah kene kebo. Lah sepatu apa? Ganti ping pira sepatu iki? Biasa sepatu preman telono kemecan iki ganti sih. Oh iya. Nah ngono ta. Kulak apa ae? Lah iki mangan apa kulak telo bareng. Oh, kulak telo. Pingin kulak anu ketuget. Kentang sembarang. Kentang kontek sak niki ganti telo. Pak, mbok belajar gawe iku lho, Pak. Apa, Pak? Ikan hias iku lho, saiki ku maju iku. Lho temen iku. Iya. Lah terus carane tempatnya? Akuarium? Iya. Oh, apa? Akuarium. Akuarium. Sampe kopelo sih. Lah yo. Aku apa kon? Wis ngomong kon anu. Padha bingung iku kon kon ada nang DKI sar bingung kan iki. Aku. Lah ya tempatilah iku. Gampang yo gawe engko kon ana Pak. Gawe gendongi ngono lho Mas. Gampang. Gendong. Gendong udelmu kobong. Ngawur ae kok kon iku. Ambek lele lak saiki maju yo. Oh yo, lele tumbo. Bibite yo. Iku apik ku lele ku. Lah iku gampang, mburi ku dikeduki. Oh iya iya iya. Lele ku ana sing kuning ana sing ireng lele ku. Warna-warna. Mulane awak dhewe nek mangan lele sing hati-hati. Lho apa sih? Loh, lele kadang-kadang keliru lele ku. Ya? Ya gak apa-apa. Iya iya pokoke. Pokoke apa? Pokoke sah deh. Ya sing penting ku hasil e, Pak. Nyambut gawe apa nek gak halal gak enak. Iya sih. Iya ya. Padha jujure ku enak. Loh iya. Apa sih kan? Iya nang. Lah saiki anu deh siji galur gawe. Sepisan aku lume, mule. Metu ya awakmu, ngaran kon sibut ya ta? Apa sibut iku? Apa sibut kuwi? Bojo-bojo. Iya, terus. Lah di samping awak dhewe memang apa memang tukar pendapat masalah kerja. Lah saiki aku balik mana Dik? Balik. Aku tak balik. balik mana Dik? Nyambut gawe, ya ta? Oh, bulik. Oh, kok balik kok. Lah ora tau nang Kalimantan. Lah iya aku tak balik. Iya, iya. Heeh. Aku pakaian siapno? Tasih ganti ya tasih. Nggih, pakaian apa? Pakaian jaran. Pakaian nopo? Pakaian biasa ya style Dik. Oh, apa biasa nggih? Lah tasih ganti. Oh, tas ganti tas apa? Tas min. Tas apa? Lo tas gede atau tas cilik? Wis tanggung ae kae lunga seminggu dek, kae lunga seminggu ya ta. Lah dia melok mana, Pak? Lho kon migato. Gak ngono, melok mlusuk-mlusuk mana? Iya, yes, melok takon kon iku golek dagangan ya. Pokoke kon tak gawe wadah lah melok terus kon. Ngono iku apa gak enak wong maning. Pokoke melok terus kon iku kon iku mangan gak nahan apa jare ike. Dilih seneng e dilih. Iya, ngomong apa ike rek. Iki tas e. Ya ya ya. Wis tak bener. Kon gak ganti ya kon. Ganti ya kon wasalah pakaianmu kon. Sik ta. Pokoknya ganti ku kan urusanku. Iya, iya. Kan potong rambutmu ini, kan? Iya. Kok aku tak potong lo jalan sih. Iya, iya. Cepat lo kabe, kan? Apa dicicit? Cepat lo kabe. Pakaian sampean diri. Iya, iya. Pakaian itu lo? Nah, lah, urusan dia pakaian mula. Lah, kan, aku Lho, lha sampeyan nopo gunane nek omah? Lho, anu iki bojoku lah, tekan ngomong bojoku. Oh, dragane. Kasangane bojoku lali aku. Ya wis tak cepakne dhisik terus sak melok budal ya. Iya, iya. Tak tinggal ya, Bu ya. Iya, cantik lho, Pak. Singono sing ngadati nek tamu lho, Bu ya. Heeh, tak dongakno oleh rezeki yang akeh. Oke. Oke, oke. Terus tak tinggal, Bu. Iya, lho kok tak budal aku? Lho, lah aku nyeluk sampean kan, Bu. Lah buke kok gak enak ngono sampean. Iya, tak budal, Bu. Iya, hati-hati. Din din. Hanya ini sopir jitik weblas. Tok. Lho kok ana tekek. Ku lho kok tekek. Lah kok tek. Lah lawange sing ndi sih lawange iki? Lho kan lawang-lawangan wong rekaman. Dicari iki omahe. Neng, panggling. Hoala karambol. Wah, gak tahu kebeduk-kebeduk kok mblakrak gak kata tolo. Paras ta? Paras wong sik longgong ini. Iya, kok wis rodok. Rodok apa? Sopan kok goyang-goyang sampe tok aku. Kak rodok lemu ya. Sudo ngene. Sudo. Nek omah sing wedok nyambut gawe, sing lanang nek paran ya nyambut gawe. Iya. Iku tumpukan apa iku? Tumpukan apa iku? Gombal. Kok gak opo? Ngawur ae. Pengin ngukong barang. Oh, alah sing dhisik wis ya apa balik-balik rusak ae lho. Nek apa? Sopo sih penitine? Sopo penitine? Ya kanca dhewe. Balik-balik nglaras. Lah ya lek ngono ku ojo dimot cikar, saiki ku dimot gledhekan ae. Lah cikar wis gak oleh mlebu kota, gledhekan lah oleh. Lah saiki anake iku kok kok telung rapat iki. Woi, kok le sopo iki? Hah? Kok le tangga? Tapi lah gak apa-apa tahane kok. Ya gak apa-apa. Sembarang sampe tangane yo. Wingi ana urusan bumbu ya wis ditangani. Iya. Urusan gong ana wong golek orkes ya ditanggung. Sumur barang tak tanggung lho. Sumur bor. Oh, iki ana omah didol. Omah wah gedhe iki rek. Gak, omah yo cilik kok sampe terpesaki. Omah pramuka. Omah sampe terpesaki lho. Iki omah sogran sing penginepan iku dijange diuncalno. Lho iko, masa lho? Iya didol murah. Wis laris e. Iya, bangkrut saiki. Wong gedhe iki kok gak dicet gak apa. Iku kala jengking akeh. Tekek barang. Lah didol sapa sing gelem nek kala jengking tok. Enggak lek kedo sampean kok dibangun. Iya tak api. Pokoke tukang kok aku gampang ya. Tukang kayu-kayu. Kok barang pisan. Iya gampang urusane mbek. Diganti letter apa iki anake? Letter O. Iku mata sumur. Ya enak mumet ae nggo. Ya letter lah gak apa-apa ya. Iya terus. Murah kok dikene mek 8 juta. 8 juta. Sertifikat lho iku. Iya. Amile yo. Iya, bener dhewe wis mari terus di sertifikatno saiki. Murah lho nek ngono lho. Mulane sampean kudu ngerti ambek aku. Ya beneran nek ngono dhekku ya wis ngumpul iki. Ono pira iku? Hah? Ono pira? Iki. Heeh. Sik ono 200. Sik tak utangi apa? Sapa kok lha aku njojono dhuwit. Untuk 8 juta nek 200 ayo diguyu wong. Enggak ono simpenan. Gak aku perantarane. Ayo dulur dhewe gak usah persen-persenan 10% 20 gak usah. Sik sak pawe pokok pantes ngono lho. Ngono ta, temen ta, aku nang bundul mburi ya. Lho, gak ulah mung aku ndisi aku tahu mbek wong. Ayo, apa-apa. Tahu. Lah pisan pokoke sepeda kotok ta. Saiki wis gak gadek ngono. Pokoke sampean ro karo aku lho ya. Iya. Heeh. Wis ta pokoke ndok omah ya. Piro iki? Hah? Aku nang aku piro? Iki sik ana dhuwit piro iki? Ganggu aku tok lho. 50 mah. Abote alote koyo gerangane ta no. Lho saiki kok kudu pritungan. Wong gagane kudu ngono lho. Bapakne biyen niku anjen walet bapak. Lek bojone iki sik bralah. Tapi lek sing bapakne ku walet setengah mati. Ngene lho, Dik, ya. Dik dengkulmu ngono. Lah aku tak genano. Ya apa sih yo? Anu persenanku gampang. Aku kan gorong ro anu, lokasine omahe Sokran ya apa. Ya tapi dhisik kanggo numpak becak ta bemu ta apa kono ngono lho. Lah ya iki gawon sik iki. Iki ngene. Ya. 30 sik ya. 30 ya gak apa-apa. Golek memang dadi 8 juta piro ngono wis gampang ya. Iya, urusan buruk. Nek ngono kono tak kon resik dhisik. Ya wes nek ora disik aku tak tututi. Ya tak tinggal ya nyamuk dah. Arek gak pokro. Tak ngitung dhuwit dhisik. Wah, namamu melorot mana, keren, keren. Lo siapa masih kok diberi? Kamar sing buri jerung dadi kon gaya latihan lo dru kan. Lo, terus, apa sih ngobong-ngobong nuk pinggir gedek? Kono ora ono ae kono arek-arek ri. Iya tapi apa urusane nginep ya apa? Iku wis kadigawe iku sing mburi iku. Masih ngono kran nek cita-cita bangun iku aja ngono ta. Iku sing ngarep karo bunga-bunga ri. Dikake kolam ya apa? Heh? Dalan iku dikake kolam, dadi tamu mencolot. Enak nek kepeset kecegur ngono kono. Heh, lho, terus teko rene. Dur, lho. Uwe. Wis arek anu, arek penumpang. Walah. Ketoro lo gak tau nyekel duit ngomong. Tapi kamu juga udah sih. Tapi nih. Lo ya sepurane. Kertin gak ono bayang lo. Gak apa-apa jadi. Terpilih ku, anu coplok sese. Mau ku neriman kok. Neri. Kali. Pekara coplok sese aja kau ngomong neri. Neng ngomong neng. Oh iya. Nah. Gue omongan tentang beriki kali bosi. Tadi enak kan tenang. Oh. Dan ini sing duwe penginapan. Gak ku lo. Dan ini sing bagian ngersi. Hotel apa-apa. Lo. Penginapan. Penginapan. Penginapan. Yeah. Penginapan mau gak mudut. Kopi shop ya undi. Kopi shop. Oh, kan kopi shop. Jangan kopi campur shop. Ya apa sih ini? Kopi shop apa? Biasa nang hotel deh. Ini kan biasa ngelatih di hotel. Yang biasa. Untuk minum. Ini ajak turun lagi ini, Pak Gran. Eh, dia kan namanya bebek ya. Ini saya pembantu nih, Pak. Terus ini. Saya. Apa sih? Kan kok saya itu apa sih? Apa? Saya maju di titik. Apa sih, Mbak? Sampai ngomong apa sih ini? Minta apa? Pelayan. Saya pelayan ngerti. Saya minta minum ya. Iya. Singapura sling. Apa tuh? Hah? Jalur jalur di sling. Apa? Slingnya apa? Minum. Oh iya, airnya sudah mengalir sling sudah. Loh. Kali ini ngombe ngombe ni. Ya, oh. Sing kena kena kan. Minum dah minum dah. Kendi lo banyak. Minum itu lo. Minum sling yang sudah diramu. Lo banyak kendi kau sih dikocak. Iku lah wes bening aku. Wes roti. Oh roti. Hotdog. Masih kocok. Nih, kata lo lo. Eh. Tapi gue minggat. Apa? Ah, ngerepoti aku, bingung aku. Gak tahu ada telepon-telepon situ ngomong gak karu-karuan. Pelungsing, sing pelungsing. Nih roti kodok gano kena roti kalung aja. Ran, belum. Gedek sing bolongnya sudah ditempel kan. Minggatori, minggatori. Balik pisan tamu ke kokon. Oh, kata ada tamu situ gedek bolong dobek lo aja. Wes wes wes. Ini lho, iki gak niat nginep. Niat omong-omongan cok. Cuma bisnis. Ya ini lho nya, soalnya saya ini kan nyanya-nyanya. Napa? Lah iki trone. Oh, lah iki. Iki. Endi lah? Lah ya iki nggone. Lho iki kita kok kok nyeluk tukang panggur. Iki tau ngemplang iki urang. Eh, gede aku. Oh, ngapunten, modho rupa, modho rupa. Wah, kan iki sandiwara Dracula-Draculaan. Ya opo lo. Kae iki lak ketemu nok kene, lah iki lak anu pegawene. Waduh eman sing wedok. Sing wedok ayune ngono sing lanang koyo ngene. Apa-apa? Waduh. Ngawur. Iki kok momon karo bos iki. Aku iki sing jane ngene perlu iki ngeterno bos. Bos, bos. Ngono lho. Aja ngawur ae. Iki lho tak sing brene iki loro. Iya loro kok momon kene iki. Aku iki lho, Cak. Aku iki bingung. Iki dakene taman mburi kono ae sing nisore sembojo iko. Loro iki engko kae tani. Lah iki lho. Selamat mamel. Loro pisan. Oh, selamat macul. Lho ya kok selamat malam. Oh iya. Siapa? Wis, lah iki muni selamat malam iki bengi ta awan iki. Awan ta bengi. Sing bengi ae enak. Ya bengi ya. Wis tak karepe ta. Ya apa Pak dimulai ta saiki? Lho, ojo ngono kok niku. Lho ngeteh iki arek. Masalah. Sabar diri. Ambene wis kuat ta. Sing pertama ki lemu-lemu. Aja rame-rame supaya ki gak nginep suwe. Bayange dikeki kabel. Kayak kabel meloncot. Lah iki sing pertama bos, wedhe iki bayang apa sih? Iki kate omong-omong. Sampeyan niku ngomong. Asosiasinya tuh keliru. Ambe niku kangge lungguhan kursi mboten enten. Pokoke bangku. Eh galare dibenggang. Oh, dibenggang lak blosok. Saya tahu ini bukan losmen, bukan hotel, tapi penginapan, tapi namanya harus beri nama. Podo Joyo lah gitu namanya kan baik. Udah pokoknya ada Joyonya ya saya. Iya iya iya. Iki aja salah paham yo. Padahal ngomong sih enggak, iki belum rene enggak perlu nginep. Heeh. Iki pisan dagangan. Pak tak tinggal sih. Iya iya iya. Mau becak, becak. Oh, iki lho ora mulai mana. Salah iki lho, salah sekolah lho ya. Keren, keren, keren. Kon akeh aku kan. Atau lho. Aku iki durung oleh lebon lho wis kelakan selawe lho. Keren. Kon iki balak-balik dumpek ae. Iki durung bayar iki cek geger lho. Kon iki lho. Ana wong iki teko kawat-kawat iki sing. Iku untung kan. Putun iki. Ya wis ngono ngene, Pak Basman. Iya, iya. Kulo tinggal kon ya. Ning mati kulo tinggal sampeyan yeah. Ngomong teng taman mawon mburi ya ana yeah. Kene ya. Iya, iya, iya, tinggal. Maksud kulo niki mboten bermalam. Lho nggih. Cuma kulo mlebu kamar bleng, wong loro. Omong-omongan. Lah omong-omongan sebab kok datagange ta? Oh, pola tagange wis kabeh ditokno sik gran. Mlebu iku cuma tanda tangan kok. Oh, nggih. Iya. Pak Sokran, sampean percaya niki bos kula lho. Mungkin kula purun ngejak kanca kula niku kanca kula sik bal-balan kabeh. Sampe iki kabeh. Kan biare bal-balan kok sampe iki kabeh. Iya, nek kepengin remek lan anu hotel kuwi hotel sampe penginep aku ya celukno. Lho, perlu sik laris ngoten. Nek sing anu, cinten ta sampean? Kula pasman. Nggih, niki nek kapan duduk bojone mboten sampe pesuwe-suwe ten mriki lho. Oh nggih, mboten permalu. Apa, Pak? Ayo, ayo. Silakan berteduh, Pak. Oh, ayo berteduh. Wis tepak ngomong. Yo, ngomong apa? Wae lho. Ojo ngomong-ngomong lho. Nginep maneh ki motone liyep-liyepi. Saya ngantuk. Monggo pinarah. Nggih. Pengene panen anu, Desa Pran. Nggih, iku lho. Desa Pran, panggling ta? Sapa? Lho ah. Sapa sih? Sapa sih iki? Wah, ngono guyu. Bojone Basman. Lo alan neng. Lah iya. Ini lo, jare neng anu sido ta iya sampean didol iki. Lho. Jare sapa neng? Jare Kartolo. Lho, Kartolo. Aku wis cocok regane lho, sik tak deloki lokasine ya nang mburi ya. Kartolo iki apa sih kok didol iku? Wong tanah apa wong iki gak tak dol didol. Wah, wah, penak iki sapa jane? Hah? Bojone Basman. Hah? Aku kan dagangan. Lah, bisa kan ini? Barang itu tuh bener. Lawange wis sempel kabeh. Anu neng, niki yo omah iki mboten kula dol nggih. Sampeyan minggat mawon. Alah, kepengin ro nang jero-jero kono lho. Lah kari dagangan ari. Ayo, lho, lho, aduh, sapa ari rek, kapan? Pak. Apa? Mbok sapa kene lho isi setengah. Masalah rego nek dadi, engko ayo diparani. Iya, iya. Apa takon nang sing marani? Apa loro ae, pokoke. Siap, sapa mboten nopo. Lah kok sampeyan iku? Kok lapo-lapo kok iku? Leren, pegandringnya leren. Waduh. Kayak gitu kok distempel. Stempel-stempel dengkul lu kok. Kalau gue, minggir sih. Ada tuh, yo. Yo, kita bisnis lagi. Iya deh. Bisnis anggrem dok ini. Yo, nggak omong-omongan. Mangap koyok jaran. Iya. Jaran-jaran. Dagangan-dagangan, tak tahu nyidem, bukan rusak. Saya wani jam-jaman loh. Ini aku opo lagi. Ayo, apa ini? Cepetan, apa asal mambu angin? Gila, apa kok ini gak mambu angin? Mambu angin. Apa ini? Hei, konco. Dorong dati, ayo mulai. Oh, mulai-mulai konco. Gak kelem mulai, ayo tak cewer, ayo. Loh, ayo, gak masalah. Loh, tidak mulai, ya apa sih? Keren. Pak Riongko sih, jalur bener. Sampeyan siapa sampeyan? Nun diongko sik. Mbok aku gak gelem iki ya, aku pas balik ya. Lho kebak lho. Lore ocul pisan ri. Waduh iki apa keran, rece apa sih awakmu iki keran, keran. Ya sing marah lak kene iki. Oh, kene kuwi wis delek penumpang gak tepat blas. Iki mang lawang arep ana kolam gak iso mlayu mang. Kolam-kolam ya apa kene wong ngene kok digawe kolam mosok tamu sak menuh kaya gak sembayar iki. Nah ya apa ngene? Din din din din. Juraganku mang nanti. Ah iki juraganku. Ya iki. Lah iki. Lah iki bayare wadareng sedaya. Mbak sapa? Juragan awal dereng bayar. Dikapano? Nggih, lanang wedok dereng bayar sedaya. Sing ndi? Ah, iki tibake kuping ana lawone. Ya gupek pisan iki. Bayar sapa? Dereng teh. Bayar kula dereng. Sing bayar sapa? Sampeyan. Lah aku rumang sapa? Lah sampeyan aku gawe boker. Loh, din din. Oh, tanting tanting. Wah, ngene iki ya opo ri, sapari? Wah, wis bengong aku.